Nela Karisma. Oh yeah. Kita regian bareng Caru. Tang tang tang tang. Yang di jauh-jauh di belakang sana, kita lambaikan tangan bareng. Jangan ditarik ya. Tang-tangnya ya. Berjalan-jalan, berjalan-jalan ke pulau-pulau dewata. Tersipu malu suaranya, ku buat kau selalu tersenyum. Tang tang tang, agar kau senang dekat denganku. Cinta di pantai Bali, kenangan indah yang telah terjadi. Oh, Ban ya, Cak Rul ya.